berwudu atau punya wudu. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau berwudu di rumahnya, kemudian keluar. Maksud keluarnya beliau tidak dalam rangka menegakkan sholat. Keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala akunanna ma'ahu yaumi hadha. Dan aku akan senantiasa bersamanya pada hari ini. Lihat bagaimana kesungguhan dan kesemangatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk selalu berada di sisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap nabi itu memiliki teman dekat yang menjadi pembela-pembelanya. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam punya hawari. Yani para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka sangat mengerti betul bahwa ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak faedah yang mereka dapatkan. Ilmu sudah jelas, pasti itu. Belum lagi soal akhlak, kepribadian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keberkahan dan lain sebagainya. Faedahnya bagi kita adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh bersemangat untuk selalu merapat kepada ilmu syar'i. Karena dalam ilmu syar'i itu ada kebaikan. Ilmu syar'i adalah ilmu kitab dan sunnah. Terlalu banyak orang yang cerdas, orang yang pintar, tetapi tidak mendapatkan taufik memiliki ilmu kitab dan sunnah. Utu zakaan wa ma utu zakaan. Mereka diberi kecerdasan tetapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesucian jiwa. Utu fuhuman wa la utu uluman. Mereka diberi pemahaman, daya nalar yang kuat, tinggi, mampu menghafal Al-Quran, ya, menyebutkan letak-letak ayat per ayat di dalam Al-Quran. Wama utu uluman, namun sayang tidak diberi taufik ilmu kitab dan sunnah, sehingga pemahamannya, daya nalarnya menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Selain kita harus bersungguh-sungguh dan bersemangat merapat kepada ilmu, juga bersungguh-sungguh bersemangat merapat kepada ahlul ilmi. Dalam hal ini adalah para ulama. Karena dengan itu kita akan mendapatkan bimbingan. Kita akan mendapatkan arahan. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus untuk kita bertanya kepada mereka, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian kepada ahlul zikr, ahlul ilmi, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi bersemangatlah untuk merapat kepada ilmu dan merapat kepada ahlul ilmi. Sebagaimana dulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka sangat bersemangat sekali untuk merapat mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berebut mereka untuk bisa berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang paling sering dengan beliau, maka dialah yang jumlah hadisnya paling banyak. Dan itu terbukti. Hanya 7 sahabat saja di kalangan Rasul, di kalangan para sahabat Rasul yang jumlah hadisnya terbanyak. Satu di antaranya yang sudah kita ketahui bersama, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya. Maka di sini sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, la alzamanna Rasulullah, aku benar-benar akan menemani Rasulullah SAW dan bersama dengan beliau pada hari ini. Faja al-masjid. Lalu beliau pun mendatangi masjid. Fasa'ala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya tentang Nabi, di mana keberadaan beliau. Faqalu wajjaha hahuna. Orang-orang kemudian menjawab kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi mengarah ke sana. Qala fa kharajtu ala atharihi wa as'alu anhu. Kemudian kata sahabat Abu Musa, aku pun keluar mengikuti jejaknya, ya, mencari tahu tentangnya. Hingga kemudian beliau pun menemukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta dakhala bi'ra Aris. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sumur Aris. Masuk ke sumur Aris itu bukan berarti beliau sallallahu alaihi wasallam nyemplung ke dalam sumur, ya, bukan. Biasanya sumur itu ada di dalam sebuah kebun. Kebun itu ada pintunya karena dibenteng. Fajalastu ingdal bab. Aku pun, kata sahabat Abu Musa, duduk di muka pintu. Pintu yang dipakai buat masuk ke sumur Aris. Hatta qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu. Sampai Rasulullah menyelesaikan kebutuhannya. Wa tawaddaa, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Faqumtu ilaihi. Aku segera bangkit menuju kepadanya. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'rin aris. Kudapati beliau sedang duduk di tepi sumur Aris. Wa tawassata qaffaha. Beliau duduk di bagian yang paling tengahnya. Wa kashafa an saqaihi. Lalu beliau menyingkap kedua betisnya. Ini dalil kalau betis itu bukan aurat bagi laki-laki. Karena batasan aurat bagi laki-laki adalah minas surrah ilar rukbah. Dari pusar hingga lutut. Sedangkan betis itu selalu ada di bawah lutut. Belum pernah kita menemukan ada betis di atas lutut. Etama lain betis. Tapi apa? Ping-ping paha. Ya. Kalau ping-ping itu sama dengan paha. Pada ya. Ada orang beli daging, chicken. Beli apa, Pak? Ping-ping. Dari kata penjualnya, paha, ping-ping. Oh, paha, ping-ping. Dari ping-ping teh paha, teh sama. Ya. Wa kashafa an saqaihi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyingkap kedua betisnya. Wadallahuma, kemudian menurunkan keduanya fil bi'ri, ke dalam sumur. Fasallamtu alaihi summan saraftu. Aku pun mengucapkan salam kepadanya, kata sahabat Abu Musa, lalu aku pergi. Fajalastu ingdal bab. Aku kembali duduk di muka pintu. Pintu menuju sumur. Faqultula akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yawma. Kemudian kata sahabat Abu Musa, aku berkata kepada diriku, pada hari ini aku benar-benar akan menjadi penjaga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satpam kalau bahasa sekarang, ya, bawab. Faja'a Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu fadafa al-baba. Tidak lama kemudian datang sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau lalu mendorong pintu. Faqultu man hadha? Kata sahabat Abu Musa, aku bertanya kepada yang mendorong pintu itu, siapa ini? Faqala Abu Bakr. Abu Bakar kemudian menjawab, Abu Bakar. Di sini ada faedah, di mana kalau kita bertamu misalnya, kita ucapkan salam, kemudian si pemilik rumah bertanya, siapa di luar? Kita dianjurkan untuk menyebutkan nama kita. Jangan hanya menjawab, saya. Jadi kalau yang ada di dalam rumah bertanya, siapa di luar? Jangan jawab, saya. Tapi harus sebut apa? Nama. Ya, Rasulullah SAW pernah berulang kali menanyakan kepada seseorang yang ditanya oleh beliau, man, siapa? Dia menjawab, ana. Kata Rasulullah, ana, ana, man, ana. Saya, siapa saya? Ya. Jadi harus seperti itu. Ya. Ada yang ketuk pintu, ditanya di dalam, siapa? Sebutkan nama. Enggak usah malu-malu. Ya. Atau boleh mengatakan saya, tapi dilanjutkan dengan menyebutkan nama. Saya Fulan bin Fulan. Kalau tidak punya bin, ya saya Fulan. Selesai. Ya. Sahabat Abu Musa bertanya, siapa di luar? Sahabat Abu Bakar menjawab, saya, sahabat Abu Bakar. Fakultu ala rislika. Lalu, kata sahabat Abu Musa, ala rislika, tunggu sebentar. Thumma dhahabtu. Fakultu ya Rasulullah, hadha Abu Bakrin yasta'din. Aku segera pergi menemui Rasulullah. Kemudian kukatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, di luar ada sahabat Abu Bakar. Beliau minta izin untuk masuk menemuimu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan Abu Bakar untuk masuk dan sampaikan kabar gembira kepadanya berupa surga. Di sini kalimat yang ada hubungannya dengan bab yang sedang kita bahas, anjuran untuk menyampaikan kabar gembira. Enggak ada kabar yang paling menggembirakan selain kabar mendapat surga. Wah, enggak ada yang sebanding dengannya. Kalau kabar dapat transferan uang sih enggak seberapa ya. Walaupun tentu kita senang juga, tapi kalau seseorang sudah dikabari seperti ini, wah ini luar biasa. Kabar yang sangat-sangat-sangat menggembirakan. Idzan lahu. Izinkan dia masuk dan sampaikan kepadanya kabar gembira berupa surga. Fa'aqbaltu hatta qultu li Abi Bakrin. Kata sahabat Abu Musa, aku pun kembali menemui Abu Bakar dan kukatakan padanya, udkhul, masuklah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiruka bil jannah, dan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepadamu berupa surga. Fadakhala Abu Bakrin hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ahu fil qub. Masuklah sahabat Abu Bakar. Kemudian beliau duduk di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Duduk berdampingan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di sumur bagian tengahnya. Di tepi sumur bagian tengahnya. Wadalla rijlaihi fil bi'ri. Beliau pun ikut-ikutan Nabi. Ya. Menurunkan kedua kakinya ke sumur. Kama sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kashafa an saqaihi, bahkan beliau pun menyingkap kedua betisnya. Ya. Thumma raja'tu wa jalastu. Pemandangan itu disaksikan oleh sahabat Abu Musa. Kemudian kata sahabat Abu Musa, aku kembali duduk di muka pintu. Wa qad taraktu akhi yatawaddau wa yalhaquni. Kata sahabat Abu Musa, aku teringat tadi saudaraku yang kutinggalkan di rumah. Aku berharap dia segera berwudu dan mengikutiku ke sini. Fakultu in yuridillah bifulan yuridu akhahu khairan ya'ti bihi. Seandainya Allah menghendaki kebaikan baginya, tentu ia akan datang. Jadi sahabat Abu Musa berharap saudaranya ikut masuk ke situ. Fa idza insanun yuharrikul bab, tiba-tiba ada lagi seseorang yang menggerak-gerakkan pintu. Fakultu man hadza, kata sahabat Abu Musa, siapa di luar? Ia berharap kalau di luar itu siapa? Saudaranya, ya kan? Faqala Umar ibn Khattab, namun terdengar suara dari luar mengatakan Umar ibn Khattab. Faqultu ala rislika, kukatakan padanya tunggu sebentar. Tsumma ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi. Aku datang ke hadapan Rasulullah, kuucapkan salam padanya, wa qultu, dan kukatakan hadza Umar yasta'dzinu. Ini di luar ada sahabat Umar meminta izin untuk bertemu denganmu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Berikan izin kepadanya untuk masuk, wa basyirhu bil jannah, dan sampaikan kabar gembira kepadanya berupa surga. Dua, satu sahabat Abu Bakar, dua siapa? Sahabat Umar. Masya Allah. Qala faji'tu Umar faqultu adhina wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Kata sahabat Abu Musa, aku segera menjumpai sahabat Umar dan kukatakan padanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan dan menyampaikan kepadamu kabar gembira berupa surga. Fadakhala fajalasa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil kufi an yasarihi wa dalla rijlaihi fil bi'ri. Maka masuklah Umar kemudian duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di tepi sumur bagian tengah, namun di samping kirinya. Umar pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar, menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Summa raja'tu fajalastu faqultu in yuridillah bi fulan khairan ya'ni akhahu ya'ti bihi. Kata sahabat Abu Musa, aku kembali ke pintu, aku duduk lagi, kemudian ku berkata pada diriku, seandainya Allah menghendaki dia, saudaraku, kebaikan, tentu dia akan datang. Tapi taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada banyak orang yang menghendaki kebaikan tetapi ia tidak bisa mendapatkannya. Karena persoalannya adalah persoalan taufik. Ada banyak orang yang sebenarnya jalan menuju hidayah itu sudah ada di depannya. Tetapi dia tidak bisa menggapainya karena tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah mondok sekian tahun belajar agama, keluar kalahkah jadi preman. Padahal sebab-sebab hidayah sudah ada di depan matanya. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Jawabannya karena taufik. At-taufiqu biyadillah. Taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pesantren, tempat menimba ilmu agama itu hanya sebagai wasilah saja. Ya, wasilah. Mungkin saja ada orang yang tidak mondok tapi mendapatkan hidayah, sebaliknya, ya kan? Namun itu bukan berarti kemudian kita meremehkannya. Walau bagaimanapun kita harus berusaha mencari sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke jalan menuju hidayah. Salah kalau kita berpikir, ah sudahlah, taufik di tangan Allah, saya pasrah sajalah. Salah. Gak perlu saya harus belajar ilmu agama. Salah. Yang benar adalah seseorang tetap bekerja keras, tetap berusaha, tetap bersungguh-sungguh, ya, mencari dan menemukan jalan menuju hidayah. Salah satunya adalah dengan belajar ilmu agama. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan ini janji Allah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ingin mendapatkan hidayah dari kami, lanahdiyannahum subulana, tentu kami akan berikan hidayah itu kepadanya. Ya. Jadi tetap harus ada kesungguhan dari kita. Namun, kalau seandainya kita melihat ada seseorang yang sebenarnya jalan hidayah itu ada di hadapan matanya, namun ternyata dia tidak mendapatkannya, maka itu karena dia tidak mendapatkan taufik. Ya. Dan tidak ada yang memberi, yang dapat memberi taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, sahabat Abu Musa sangat berkeinginan kalau saudaranya yang ada di rumah itu berwudu dan segera keluar kemudian mengikutinya masuk ke kebun yang di dalamnya ada sumur aris. Faja'a insanun faharrakal bab faqultu man hadza. Berikutnya datang lagi orang ketiga menggerakkan pintu. Lalu kutanya, siapa di luar? Faqala Utsman bin Affan. Orang itu menjawab, Utsman bin Affan. Faqultu ala rislik. Kemudian kata Abu Musa, tunggu. Waji'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Aku segera menemui Nabi dan kukabarkan kepadanya tentang kedatangan Utsman bin Affan. Faqala i'zan lahu wa basyirhu bil jannah ma'a balwa tusibuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izinkan dia masuk, wa basyirhu bil jannah, dan sampaikan kabar gembira kepadanya berupa surga, ma'a balwa tusibuhu, namun dengan sedikit musibah yang akan menimpanya. Mendapatkan kabar gembira berupa surga, namun kata Nabi, ada sedikit musibah yang akan menimpanya. Dan benar saja, ya, musibah itu betul dialami oleh sahabat Utsman bin Affan, di mana beliau, ya, meninggal, dibunuh oleh orang-orang Khawarij, para pemberontak pada saat itu. Nah, faji'tu fakultu udkhul wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah ma'a balwa tusibuka. Kata sahabat Abu Musa, aku mendatangi Utsman, kemudian kukatakan padanya, masuklah. Dan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepadamu berupa surga dengan sedikit musibah yang akan engkau terima. Fadakhala fawajada al-quffa qad muli'a. Maka masuklah sahabat Utsman, kemudian beliau mendapati bagian tengah dari tepi sumur itu sudah penuh. Di tengah-tengahnya ada sahabat, ada Rasulullah, di samping kanan ada sahabat Abu Bakar, di samping kirinya ada sahabat Umar. Sudah penuh. Fajalasa wujahahum minasyaqqil akhari. Akhirnya Utsman duduk, ya, di depan mereka namun di bagian tepi yang lainnya. Qala Sa'id ibn al-Musayyab fa awwaltuha quburahum. Kemudian salah seorang imam tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyab, mengatakan, aku menafsirkan cara duduk mereka, para sahabat itu, ya, sebagai gambaran kuburan, kuburan mereka. Artinya kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu ada di satu tempat, berdekatan. Ya. Persis seperti duduknya mereka di pinggir sumur Aris, Rasul di tengah, Abu Bakar di kanan, Umar di kiri. Nah, kuburannya pun begitu. Kuburan Rasulullah diapit oleh Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan memang semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pergi bareng Abu Bakar dan Umar, kembali bareng dengan Abu Bakar dan Umar. Sering sekali Rasulullah mengatakan dhahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Dhahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Raja'tu ana ya wa Abu Bakrin wa Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku pulang bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Kedekatannya sangat luar biasa. Ya. Nah. Wazada fi riwayatin, hadis riwayat Bukhari Muslim, kemudian ada tambahan dalam riwayat, dalam sebuah riwayat, wa amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdil bab wa fiha anna Utsman hina basyarahu hamidallahu ta'ala thumma qala Allahul musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Musa, menyuruhku untuk menjaga pintu sumur. Kemudian di dalamnya, dalam riwayat itu juga disebutkan bahwa Utsman ketika mendapatkan kabar gembira berupa surga dengan sedikit musibah yang akan menimpanya, beliau memuji Allah. Hamidallah ta'ala. Ini anjuran untuk selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Wa syukurillah. Ya. Dalam keadaan suka, duka, susah, senang, tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Hamidallah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan Allahul musta'an. Hanya Allah lah tempat meminta pertolongan. Jadi kalimat atau kata-kata Allahul musta'an, ini kata-kata yang selalu terucap dari lisan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Allahul musta'an. Ya. Nah, kita pun harus sering mengucapkan kalimat ini daripada mendingan Allahul musta'an. Ya. Kalau tolabah pelajar di Yaman itu sampai sepak bola pun bahasanya Allahul musta'an. Ketika tidak dioper Allahul musta'an. Ketika gak dapat bola itu bahasanya Allahul musta'an. Saya sudah minta dari tadi kok gak dikasih-kasih. Allahul musta'an. Jadikan ya, kata-kata yang baik itu sesuatu yang latah di lisan kita. Ya, itu bagus. Karena kata-kata yang sering keluar dari mulut kita itu tidak menutup kemungkinan saat kita akan meninggal terucap. Kalau kata-kata yang baik yang selalu terucapnya, maka saat meninggal pun akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Coba bayangkan kalau seandainya kebiasaannya mengucapkan kata-kata kotor, nanti ketika meninggal kotor semua yang keluar. Kan kita gak mau ya, pemandangan yang tidak menyenangkan tentunya. Maka usahakan membiasakan lisan mengucapkan kata-kata yang baik. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, kata-kata yang seperti ini dan semisalnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.